夙愿旖旎，lirikku bernyanyi lagu indah untukmu aku bernyanyi engkaulah cintaku cinta dalam hidupku bersama rembulan aku menangis mengenangmu segala tentang Dallas.